Terima kasih atas kebaikan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai kebahagiaan. Apa sih definisi kebahagiaan menurut aku? Terus yang kedua mengenai sholat. Apa itu sholat? Apakah itu sholat seperti yang kita lakukan dengan sebuah aktivitas dengan SOP yang jelas dari Allah dan Pertanyaannya mengenai sholat, sering saya merasa bahwa sudah jadi wali, sudah coba konsentrasi, tapi kadang sholat itu nggak ada artinya gitu, selesai, dan gitu. Malah kadang lagi nggak fokus ya, tadi lagi yang mana gitu. Padahal tahu bahwa itu penting, mungkin bisa di-share pengalaman seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memikirkan bahwa sukses itu, maksudnya kekayaan itu kita tuju adalah bukan tujuan gitu, tapi bahagia itu. Karena seperti bilang tadi kan, miskin itu susah untuk buat bahagia, karena misalnya saya dapat buka gaji, misalnya kan alhamdulillah itu enak gitu kan. Cuma kalau misalnya nggak punya itu kan, itu takkan, tapi satu sisi ini juga menjadikan kita jauh gitu. Jadi saya terima kasih. Posisi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita menanyakan begini. Jadi kalau pagi kita pagi sampai sama itu pagi tidak sebanyak satu itu. Kita datang ke kantor, melanjutkan kantor, terus sampai pulang ya, pulang, selamat dan kaya sampai bulan. Perkataan tersebut, itu kan perkataan topik yang kita sampaikan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Apakah sekarang ini dari sampai kalian pertanyaan sebelumnya, jadi kita harus berkomunikasi, kita juga oleh komunikasi yang benar. Kita juga belum, sepertinya kok belum bisa berkomunikasi dengan Allah dengan baik gitu. Kalau komunikasi mestinya kedua arahnya. Dan mungkin bukan hanya satu arah aja, saya kok nggak mendapatkan sesuatu, belum mendapatkan sesuatu yang imbal balik dari Allah gitu. Dan semuanya itu berpikir tadi kata tentangkan oleh Pak Eda bahwa bisa tidak ada rasa mungkin itu kata Pak Eda. Terima kasih. Pertanyaannya sulit-sulit semua. Mungkin saya memang tidak pernah merasa saya selalu bisa menjawab pertanyaan orang. Kita jawabkan. Pertama tentang apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan ini memang sesuatu yang kita rasakan, bukan untuk kita definisikan. Bagaimana juga cinta. Cinta itu kalau kita definisikan susah. Cinta itu dirasakan. Ya. Kebahagiaan itu kalau bagi saya, itu merasakan tenteram. Ya. Tentram itu artinya tidak ada gap antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita punya. Ya. Jadi keseimbangan itu terjadi kalau tidak ada gap itu. Kalau masih ada gap itu tidak seimbang. Jadi yang kita cari lebih besar dari yang kita punya. Itu kalau mama timbangan dia tidak mungkin apa at equity dulu. Dia mesti akan goyang. Tentram itu kan artinya diam, tidak bergerak. Ya. Nah, bahagia itu kalau menurut saya ketentraman hati. Karena kita merasa bahwa yang kita perlukan, kita punya. Ya. Makanya kata orang, jauh lebih mudah kita mengurangi keperluan kita agar kita bisa bahagia daripada ngejar yang kita mau. Dan bisa dijamin kejadian yang kita mau itu gak bakal ketemu. Jadi kalau kita happiness is now, kebahagiaan itu mesti sekarang. Nggak ada. Nanti kalau saya punya mobil ini, saya bahagia. Nggak mungkin. Sampai nanti nggak bakal bahagia. Karena saya capek begitu punya mobil itu. Itu nanti mesti perintah yang lain. Pasti. Happiness as well. Kebahagiaan itu sekarang. Ya. Nah, jadi, kebahagiaan itu biasanya orang membagi menjadi dua. Satu kebahagiaan yang sifatnya ekstrinsik, satu kebahagiaan yang sifatnya intrinsik. Kebahagiaan ekstrinsik itu adalah sebetulnya konsep kebahagiaan yang keliru. Kita merasa bahagia kalau ada sesuatu yang sifatnya eksternal, kita kuasai. Itu kebahagiaan ekstrinsik. Kebahagiaan sesungguhnya itu sifatnya intrinsik. Yaitu perasaan hati. Di mana kita merasa, atau dengan kata lain, satu persepsi. Kebahagiaan itu adalah persepsi, perception. Ya. Bukan ditentukan oleh yang di luar. Kalau ditentukan oleh yang di luar, kita tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita punya rasa syukur, ya, atau sabar di dalam mendapatkan musibah, itu kita bisa bantu. Jadi, kita yang menyetel hati kita, supaya bisa membebaskan diri dari rasa tidak puas. Itu disebut sebagai bagian intrinsik. Itu kalau di dalam istilah agama Islam disebut sebagai qanaah, kaya hati. Ya. Jadi mempersepsi apa yang kita punya, kita syukuri. Kalau ada yang kita rasakan tidak sesuai harapan kita, kita sabar. Karena kita yakin bahwa itu sudah dipilihkan oleh Tuhan bagi kita yang terbaik. Sehingga muncul ketenteraman. Kebahagiaan bisa didefinisikan sebagai tiadanya kegelisahan. Kalau kita masih gelisah, terus kenapa ini begini? Kenapa saya ditimpa musibah seperti ini? Kenapa tetangga saya punya mobil ini, saya nggak bisa beli mobil itu? Nah, keadaan gelisah itu lawannya bahagia. Bahagia itu hilangnya kegelisahan. Hilangnya gap antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita punya. Dan paling baik itu kita lakukan bukan dengan terus mengejar yang di luar supaya sama dengan kemauan kita. Nggak bakal sama sampai mati. Itu sama seperti kuda yang dikasih makanan digantung di depan hidungnya. Dan dia supaya lari ya, dia kejar terus makanan itu, nggak pernah dapat, tapi dia lari. Nah kita ini hidup di dunia itu suka kayak gitu. Kayak kuda yang dikasih makanan di depan hidung kita, kita kejar terus. Padahal sampai kita mati kelelahan, itu nggak bakal kita peroleh. Jadi kebahagiaan itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol diri kita, mengontrol hati kita, dan mempersepsi apa saja yang ada di luar kita itu sebagai sesuatu yang baik. Ya, sebagai sesuatu yang kalau baik, baik secara lahiriah kita syukuri, tidak baik secara lahiriah kita sabar. Jadi tidak ada gap, tentram, equilibrium dalam keseimbangan. Itu artinya kebahagiaan selesai. Salat itu apa? Salat itu sebetulnya dalam bahasa Arab artinya dua. Kita berarti berdoa biasa. Oke, kalau dalam bahasa Inggris, prayer itu artinya dua. To pray itu bisa berdoa, bisa sholat. Bisa bersembahyang dengan apa prosedur tetap apa tadi? SOP. SOP ya. SOP. Jadi dua-duanya disebut sholat. Asal katanya sebenarnya dalam yang komunikasi ini, itu sholat itu artinya dari wa sholat itu artinya menghubungkan. Kata silaturahim, silaturahmi, silah itu sama dengan sholat. Ya, menghubungkan dua hal yang tadinya terpisah. Jadi sholat itu sebetulnya sarana bagi kita untuk menghubungkan diri kita sebagai manusia dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai sholat. Jadi mencakup baik as-salawat al-qa'imah, artinya sholat-sholat yang didirikan dengan berdiri dan lain sebagainya, maupun sholat dalam makna generiknya, yaitu berdoa. Itu yang disebut sebagai sholat. Sebagai sarana untuk menyatukan kembali dua hal yang sudah seharusnya bersatu, tapi terpisah. Manusia dengan Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Nah, sejak kapan sholat diperintahkan? Kalau kita baca di dalam berbagai tradisi, tentunya sholat itu sudah diperintahkan sejak umat-umat yang terdahulu. Jadi ini satu tradisi Ibrahimi. Ya, tradisi agama-agama Ibrahim. Meskipun tidak selalu sama sholatnya. Banyak penelitian yang menunjukkan bagi agama-agama lain pun ada gerakan-gerakan seperti sholat. Bahkan sebetulnya kalau kita baca pandangan para pemikir dan sufi dalam Islam berdasarkan hadis-hadis, itu di buku saya juga saya sebutkan, sholat itu dilakukan oleh para malaikat juga. Tapi kalau digambarkan itu, malaikat itu ada yang sholatnya berdiri-berdiri terus, ada yang rukuk-rukuk terus, ada yang sujud-sujud terus, ada yang duduk-duduk terus. Tapi keseluruhan sholat malaikat yang berlainan itu digabung menjadi sholat yang mudah dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi sebetulnya saya tidak percaya bahwa sholat itu pertama kali diperintahkan waktu Mi'raj. Bahkan kalau kita baca sejarah Nabi, sebelum Mi'raj, ketika orang yang Islam itu baru Nabi Muhammad sejumlah dijahat, Ali bin Abi Thalib, itu orang sudah melihat ketika itu sholat. Ada seseorang yang melihat tiga orang yang sejumlah sejumlah itu. Lagi ngapain itu orang itu? Siapa sih? Itu Muhammad Khadijah dan Ali. Jadi jauh sebelum Mi'raj, ketika Mi'raj kan umat Islam sudah cukup banyak. Jumlahnya mungkin sudah ratusan yang waktu itu di apa namanya di boikot itu ya. Paling sedikit puluhan, tapi kemudian sudah mencapai jumlah ratusan. Nah itu ketika umat Islam baru tiga, itu sudah ada riwayat yang menunjukkan sholat itu dilakukan. Ya. Tapi saya bukan ahli agama, bukan ahli fikih, jadi mungkin di luar ini bisa sama Ustaz yang lain. Terus pasti sudah. Ya, sholat khusyuk ini memang tidak mudah. Itu kata orang, yang ditanya kita lebih tahu dari yang nanya. Artinya saya ini juga masih belajar sholat khusyuk. Tapi saya kadang-kadang juga punya tim. Gini, ada hadis Nabi yang mengatakan, ada orang yang sholat 50 tahun, dan tidak ada sedikit pun yang diterima dari sholat. Jangan takut ya, sholat itu ada dua, ada kewajiban fisya, kewajiban legal. Itu kalau kita sudah sholat, sudah selesai. We discharge our obligation untuk sholat. Tapi sholat itu untuk bisa betul-betul memberikan manfaat sama kita, itu memang syaratnya khusus. Nah, apa namanya? Kenapa dikatakan? Jadi kan kita percaya nanti ketika kita meninggal dunia, kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh tentang siapa Tuhan kita dan lain sebagainya. Termasuk kita sholat atau enggak? Kan dikatakan awal mayu'atahu biya mersiyam apa? Yang pertama kali disimpan di hari kiamat itu adalah sholat. Ada orang-orang yang sholat terus di dunia. Tapi ketika ditanya, kamu sholat enggak? Enggak sholat. Dia katakan kamu enggak sholat. Kenapa? Sholat itu bukan pekerjaan fisik. Gerak-gerik fisik itu hanya untuk menimbulkan satu situasi psikologis tertentu yang tujuannya menciptakan satu kondisi yang kondusif bagi jiwa untuk betul-betul berkomunikasi dengan Allah. Ya. Nah, kalau orang sholatnya tidak khusyuk, hatinya tidak ikut sholat, definisinya khusyuk itu hadirnya hati di dalam sholat. Dan ini saya kira sama juga dengan bayat-bayat bentuk lain orang menganggap agama lain. Saya kira sama, cuma istilahnya bahasa Arab, sholatnya akan khusyuk. Itu karena apa? Ketika kita mati, kalau kita sholatnya hanya dengan fisik, hati kita tidak hadir. Waktu kita dihisab itu fisik kita itu enggak. Yang dihisab itu kan roh kita. Ya. Ketika roh kita ditanya, sholat enggak kamu? Dia sholat di dunia, tapi hatinya gimana enggak ikut sholat. Jadi seolah-olah dia jungkir balik sholat. Ya. Jungkir balik sholat. Tapi hatinya enggak ikut, jiwanya enggak ikut, rohnya enggak ikut. Sehingga ketika disifat nanti, kamu sholat enggak? Hati kita jawab apa? Ya enggak sholat, kemudian enggak ikut sholat kok. Yang ikut cuma diri kita. Ya. Nah itu saya anggap sebagai salah satu shock terapi lah buat kita. Ya. Buat shock terapi, supaya kita selalu ingat menghadirkan hati kita untuk sholat. Karena semua kebaikan sholat itu kenapa sih? Ya karena sholat itu tanda ada fasa yang mengucap. Sholat itu mencegah orang dari perbuatan apa keji dan mungkar. Tapi kok orang Indonesia ini banyak yang sholat tapi yang keji dan mungkar juga banyak. Iya kan? Yang korupsi ya orang Muslim sebagian besar. Koruptor-koruptor paling besar di Indonesia itu orang Muslim. Yang sholat kemungkinan besar. Sebagian orang dikenal sebagai orang yang santri. Ya, saya kalau santri itu saya kenal teman-teman tertentu yang dulu sibuk sama saya aktif di masjid atau juga di gereja. Ya. Ada juga yang macam-macamnya. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena sholatnya tidak hadir hatinya. Ketika dia mengatakan sholat itu katanya, kalau sejadahnya haram, sholatnya tidak diterima. Kalau baju yang dipakai ini haram, sholatnya tidak diterima. Jadi tidak mungkin orang sholat betul. Pakai baju haram, makan makanan haram, ya lantainya haram, tidak mungkin. Ya. Nah, jadi ada berbagai kewajiban. Nah, kita ingat hadis itu. Betapa banyak kata Nabi orang yang sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Seperti tadi kain lusuh yang dicapak yang berupa orang yang sholat. Ya kita belajar lusuh, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, itu Imam Ghazali mengatakan kalau belum bisa sholat lusuh, paling tidak waktu takbiratul ihram lusuh. Ya, belajar dari situ. Waktu takbiratul ihram lusuh. Tuan-tuan, gak apa-apa, latihan saja. Itu katanya sholat khusyuk itu, kan sholat itu bagus kalau kita baca, kita pahami artinya, kita menjelaskan di dalam hati. Tapi sholat yang paling baik itu adalah, bukan lisan bergerak maknanya dijelaskan dalam hati, tapi lisan kita itu diperiksa oleh hati kita. Jadi hati kita itu percaya bahwa Tuhan itu maha besar, dan dia membuat lisan kita itu nyeplos, Allah maha besar, Tuhan maha besar. Ya, tapi gak usah putus asa. Allah mengatakan tidak membebani umatnya lebih besar yang bisa dia bantu. Kedua dalam Al-Quran dikatakan wa in jahadufina lanah diatamu sebulan. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Lanah diatamu itu artinya sebenarnya kalau disebut tanah diatamu itu sudah betul. Aku akan menunjuki jalannya. Tapi dipakai lala li tauki. La untuk menegaskan, bukan la panjang. Jadi pasti aku akan memberitahu jalannya. Jadi kita gak usah frustrasi, belajar terus, ikhlaskan niat kita, usahakan khusyuk. Tentu kalau bisa cari waktu yang cukup, jangan buru-buru. Jadi selalu sediakan waktu yang cukup, tempat yang bersih. Kalau memungkinkan, kalau baju kita kotor, ganti baju. Ya. Jadi disiapkan tempat sholat itu yang enak. Ya, tempat sholat yang enak, karena manusia ini kan fisik juga. Kalau tempat sholatnya baunya bersih, ya ganggu sholat kita. Ya. Tubuh kita penuh keringat, muka kita kotor berdebu, juga akan mengganggu. Jadi dibiasakan, belajar, dikeluarkan, jadi mulai takbiratul ihram, khusyuk dan sebagainya. Allah SWT akan membantu kita untuk mendapatkan jalan untuk kita khusyuk dalam sholat. Dan Allah SWT tahu yang dinilai itu usaha kita. Ya dalam hal itu, ya saya kira betul komunikasi itu harus dua arah, betul Pak. Karena saya juga masih merasa ya kan, kalau satu, ya selesai. Alhamdulillah. Itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam hadis Nabi itu Nabi mengatakan kudapati penyejuk mataku dalam sholat. Ya, dalam sholat bukan karena sholat kita sekarang ini kan alhamdulillah kita sholat seolah-olah sholat itu beban ya, kan kita sholat gitu pulang ke rumah tadi kan juga kita sudah sholat dulu di masjid alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, kita tidak tahu berarti. Cuma harusnya kita itu mendapatkan kenikmatan di dalam sholat itu. Ya, perhatikan gimana dalam sholat. Tapi saya yakin Bapak pasti bisa merasakan. Kalau kita sholat dengan betul, itu suasana kejiwaan kita pasti berubah. Pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, ya. Nah, cuma itu memang harus dilatih. Kita gak usah komunikasi itu, kita tidak perlu mendengar suara tidak jelas dari mana ya. Masuk ke pertanyaan spiritual. Jadi saya kira tandanya terjadi komunikasi itu. Karena Tuhan ini kan tidak bicara dengan bahasa manusia. Tuhan ini bicara dengan bahasa hati. Hati itu kalau sudah hati kita mengalami ketentraman, itulah sebetulnya jawaban Allah terhadap doa kita. Terus kalau kita mendapatkan pencerahan, itulah jawaban Allah pada doa kita. Kalau kita bisa bekerja dengan performa maksimum, itulah jawaban Tuhan terhadap benda yang kita, terhadap doa kita. Oh ya, memang betul kan bahasa Arab. Jadi orang miskin itu susah. Bahagia itu sebabnya tugas kita di negara itu untuk memastikan siapa miskin tidak dalam susah. Kita ini Khalifatullah dalam atau wakilnya Tuhan di dalam. Wakil apa? Tuhan itu kan penuh kasih sayang. Kita wakilnya. Kita berkewajiban untuk menebarkan kasih sayang Tuhan kepada semua orang. Ya. Jadi kalau ada orang miskin, jangan bilang kok malas. Jadi kalau malas, kenapa dia malas? Tidak terhidup. Dibuat dia nasi. Ya, dibuat dia untuk kerja. Ya. Jadi tugas kita sebagai manusia wakilnya Tuhan itu memastikan tidak ada hamba Allah yang hidupnya susah. Kita kadang-kadang bilang, kenapa ya Allah itu kok bikin ada orang miskin? Nah kalau semua orang sudah dibikin makmur sama Tuhan, hidupnya bahagia, apa artinya kita itu wakil Allah di muka bumi? Tidak punya kerjaan dong. Semua sudah bagus kok. Allah itu kalau mau bisa bikin kehidupan, ini semuanya bagus. Tapi itu bukan kehidupan manusia. Dan seolah-olah Tuhan itu menyelesaikan semua pekerjaan yang bisa dilakukan. Kita jadi tidak punya kerjaan apa-apa. Itu adanya kemiskinan, adanya orang susah. Itu adalah bagian dari pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai wakilnya Tuhan. Memang susah untuk mengatakan. Kalau mengubah mindset itu menurut saya begini. Mengubah mindset itu pertama setelah kita renungkan. Panggil diri hati. Dengan semua gaji yang kita terima ini, kita sudah happy betul atau bukan? Dan bahagia sama gembira itu lain. Orang yang bahagia itu, meskipun dia dapat musibah. Jadi, happiness underlies everything. Kebahagiaan itu menjadi dasar bagi semua yang berlaku atas diri kita. Kalau orang bahagia betul, dia bisa bahagia bahkan dalam musibah. Ya. Dalam mantaruh bagi kehidupan ini, hatinya itu tenang. Jadi dia sudah mencapai yang disebut sebagai maksud musibah. Jiwa yang tenang, tenang. Nah, kita bisa tanya kemarin, kita ambil pilih hati dengan Paul D. Saya terus-terusan, saya harus menjawab, saya belum lagi. Saya belum lagi. Ya. Nah, apa betul semua yang kita tanya itu sudah kita tahu? Kita harus mencari itu, dan kita harus yakin bahwa kebahagiaan itu datang dari mendapatkan kerelaan, spiritual Tuhan. Dan kebahagiaan Tuhan antara lain datang dari upaya-upaya kita untuk mengurusi orang-orang yang susah. Dan percayalah bahwa seperti apapun kita melakukan ibadah, kalau kita tidak berusaha semampu kita untuk ikut membantu orang-orang yang susah itu, dan dia ngomong Al-Quran hadir saya ini gak tahu apa-apa, itu ibadah kita kan. Bahasa Inggrisnya muskro. Muskro itu artinya sia-sia, gak ada, tidak meninggalkan kita apapun. Dan boleh dicoba, meskipun saya belum mandi betul, boleh dicoba betapa kegembiraan itu akan menyusup ke lorong-lorong hati kita ketika kita dengan ikhlas melolong. Baik itu karena orang yang miskin, atau orang yang lagi sedih, ya, orang yang hancur hatinya, dan sebagainya. Tadi malam saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ketika saya pulang dari luar kota, dalam keadaan capek, saya dengar anak salah seorang guru di sekolah kami itu umur 4 bulan meninggal dunia secara sangat mendadak. Ya, saya sudah shock luar biasa ini. Itu sudah saya datang di dalam acara tahlilnya. Ada 100 staf kampung yang saya kagum-kagum luar biasa. Yang satu ustaz itu sebelumnya punya istri stroke lumpuh, nganggur, punya anak kecil-kecil. Sekarang anaknya sudah lulus kuliah dan lain sebagainya. Ajaib luar biasa orang. Ya. Dia baca doa dengan minta maaf sama saya berkali-kali, Pak. Mohon maaf, saya mungkin doa saya banyak salah. Dan memang banyak salah. Ketika saya teleponan dengan saya, tapi saya nggak pernah belajar. Seperti saya mau belajar di luar kampung yang mengenal Tuhan yang salah-salah. Dia bisa dengan Pak, senyum. Melihat dunia ini seperti sesuatu yang biasa, membahagiakan. Dan dia malah dengan bercerita, ibunya itu tidak bisa bangkit dari tempat tidur karena shock yang luar biasa. Dan saya bisa bayangkan, mungkin kalau saya malam itu saya juga shock dari ibu ini. Ya, jadi ditinggal mengajar tiba-tiba meninggal karena mungkin tertutup oleh, jadi pencernaannya tidak betul gitu, banyak atau apa. Tertutup oleh air susu atau memang dia terkolak gitu, mutan. Terus pertama dia mengatakan itu sholat jenazah bagi bayi itu lain, tidak seperti dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa sholat jenazah ini kita doakan orang yang mati, tapi kalau dalam sholat jenazah anak bayi yang belum akhir balik yang didoakan itu orang tuanya, bayinya hidup sejahtera bersama Tuhan. Ya, tapi yang menarik ini saya mau pakai untuk menutup. Dia bilang hidup ini hanya pakai kepala-kepala sudah parkir. Itu kan parkir itu, kalau mobil yang bagus-bagus kompasi, BMW dan lain sebagainya, diambil dari mana yang punya. Sebenarnya luar biasa dia. Tanggung jawabnya diambil, dapat uang parkir. Ya. Nah, kita ini dalam hidup, lupa kalau kita semuanya kita parkir. Harta yang punya kita titipan, anak kita titipan, jabatan titipan, semua yang kita punya ini titipan. Kita ini tukang parkir, tapi merasa menjadi pemilik. Sehingga apa? Kalau yang kita punya diambil sama yang punya, kita kecewa, shock luar biasa. Ya? Soalnya di barang kita, sanggup usaha mati-matian. Siapa yang bilang bahasa yang kita punya itu kena usaha kita mati-matian? Kita nggak ketabrak mobil, waktu kerja, tidak sakit, ya, terlalu banyak hal yang bisa terjadi sepanjang hidup kita yang menyebabkan apa kita punya itu tidak kita punya, ya, terlalu banyak. Jadi harusnya hidup kita harus saat ini. Dan istri saya waktu itu dari situ, wah, ya, satu. Ini Ustaz ya, sekolah ya apa nih? Saya jadi percaya, oh ini dari ini sufi saya kata. Ini yang itu bukan parkir, itu anak ibu itu dan keluar dari situ. Ibunya berubah gitu. Dari shock menjadi punya kekuatan yang luar biasa. Ibu harus gembira ini, anak ibu ini. Saya tidak mengatakan ibu tidak bilang sedih, karena dia sedih. Jadi sekarang ibu dikasih titipan, tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu diambil sama ibunya. Ya. Dan anak kita itu kita yakin ada di surga. Dan anak itu kalau di dalam tradisi Islam, saya yakin di dalam agama lain, itu nanti akan memberi syafaat kepada orang tua. Anak bayi itu yang akan tolong orang tua. Jadi kata si Ustaz ini, jangan doain anak yang meninggal ini, bayi kita akan ketawa katanya. Belagu amat sih kamu doain bayi. Kenapa kamu lebih doain? Karena anaknya sudah ada di surga dan akan menjadi penolong kita pada saat kita pasti menghadap kepada Allah SWT. Jadi, pakai bahasa teman kita kembali. Itu pintar sama kita. Diambil lagi, orang tukang parkir itu kalau ada bersih di situ, dia deg-degan. Takut ada maling dan lain sebagainya. Begitu diambil, dia sempat. Dapat lagi uang apa. Nanti orang tuanya kalau sabar, dia sudah mengasuh anaknya dengan baik, dia akan dapat uang parkir yang jauh lebih besar daripada dari orang tukang parkir. Kita ini juga lupa, kita tukang parkir, tapi kita belajar selama kita memilih. Maka marilah kita semua menjadi Terima kasih. أستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.